من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada hadis kursi, hadis yang ke-24. Dan masih kita berbicara tentang kullukum dhalun illa man hadaitum. Semua kalian sesat kecuali yang kami beri petunjuk dia. Fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk pada kalian. Sampai pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah. Wa amma su'alul mu'min minallahi al-hidayah. Adapun doanya seorang mukmin kepada Allah meminta hidayah. Karena hidayah naw'an. Fa innal hidayata naw'an. Sesungguhnya hidayah ada dua macam. Hidayatun mujmalah wa huwa al-hidayatu lil islami wal imani wa hiya hasilatun lil mu'min. Yang pertama hidayah yang global. Dan itu hidayah global adalah hidayah ke dalam Islam. Hidayah ke dalam iman. Wa hiya hasilatun. Dan tentunya yang ini sudah terjadi. Karena dia mukmin, sedang salat, sedang berdoa, ihdinash shiratal mustaqim. Dia sudah Islam dan dia sudah mukmin. Artinya sudah mendapatkan hidayah pada hidayah yang global. Yang kedua hidayatun mufassalah, hidayah yang rinci. Wa hiya hidayatuhu ila ma'rifati tafasil ajza'il iman wal islam. Yaitu hidayah untuk mengetahui secara rinci bagian-bagian Islam. Wa i'anatuhu ala fi'l dzalik. Dan juga hidayah mencakup bantuan untuk mengamalkannya. Setelah tahu, mengamalkan. Tidak semua orang yang tahu bisa mengamalkan. Pertama, tidak semua orang tahu rincian Islam. Yang kedua, tidak semua orang yang tahu bisa mengamalkan. Semuanya dengan hidayah. Dengan hidayah Allah pada seseorang, dia bisa mengetahui rincian agama. Dan dengan hidayah Allah pula, yang tahu rincian agama ini bisa mengamalkan. Dan itu yang disebut dengan hidayah mufassalah, hidayah rinci. Wa hadza yahtaju ilaihi kullu mu'min lailan wa nahara. Maka yang kedua ini dibutuhkan oleh setiap mukmin siang dan malam. Siang dan malam. Apakah siang ini kita diberi hidayah oleh Allah untuk bisa beramal saleh, bersadaqah, beribadah, berbuat baik, membantu kaum muslimin, atau ternyata tidak terbimbing ke dalam amalan saleh, malah menyimpang, beramal dengan amalan yang jelek, ila akhir. Itu hidayah. Demikian pula malamnya. Apakah terbimbing dia untuk beramal dengan amalan ibadah, qiyamul lail, qira'atul Quran, atau malah tidak terbimbing dan kemudian beramal dengan amalan yang jelek. Ini barakallahu fikum, berarti siang dan malam, bahkan setiap saat, kita membutuhkan hidayah. Hidayah yang rinci. Adapun hidayah global, kita sudah diberi hidayah ke dalam Islam. Naam, itu sudah dapat. Kita diberi hidayah ke dalam iman. Naam, kita sudah percaya. Tetapi rincian agama ini dakik. Tidak semua orang tahu, kecuali yang Allah beri hidayah. Dan orang yang tahu, tidak semuanya bisa mengamalkan, kecuali yang Allah beri hidayah. Sehingga jangan putus asa untuk terus meminta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dan ini yang tidak diketahui oleh para pendeta yang sok pinter katanya mengetahui Islamologi, kemudian berkata orang-orang Islam itu belum dapat petunjuk karena selalu minta tiap sholatnya ihdinas siratal mustaqim. Mereka itu masih sesat, belum dapat hidayah, sehingga mereka selalu minta beri hidayah, beri hidayah. Adapun kita sudah dapat hidayah, kata haula'il kadzabun al-kafirun, orang kafir sang pendusta. Lijahlihim, karena mereka bodoh, tidak mengerti bahwa hidayah, ada hidayah global, ada hidayah yang rinci. Atau dengan istilah lain, ada hidayah ilal Islam dan ada hidayah fil Islam. Saya ulangi, hidayah ilal Islam dan hidayah fil Islam. Hidayah ilal Islam, hidayah ke dalam Islam. Sedangkan hidayah fil Islam, hidayah di dalam Islam itu. Jadi dalam Islam perlu hidayah pula. Karena sekian banyak orang pengen Islam tapi sesat. Sekian banyak orang pengen Islam, ternyata tersesat dengan berbagai macam aliran-aliran yang ngakunya muslimin, ternyata dhal. Ternyata sesat. Qala wa hadha yahtaju ilaihi kullu mu'min lailan wa nahara. Maka hidayah yang rinci ini dibutuhkan oleh setiap mukmin siang dan malam. Walihada amara Allah ibadahu an yaqra'u fi kulli raka'atin. Oleh karena itu Allah perintahkan mereka untuk membaca setiap rakaat dalam salat mereka, ihdinas siratal mustaqim. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu fi du'aihi bil lail. Dan Nabi juga berkata dalam doanya di malam hari, ihdini limaktulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, tunjuki aku terhadap apa-apa yang diperselisihkan oleh manusia. Tunjukkan aku mana yang hak dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Nabi berdoa di malam hari, ihdina atau ihdini lima tulifasi. Berilah petunjuk kepada aku pada apa yang sedang diperselisihkan pada manusia atau oleh manusia. Ihdini ilal haq biizni. Tunjuki aku mana yang hak. Dan ikhtilaf selalu terjadi, khususnya di masa-masa fitnah melanda. Datang fitnah, manusia berselisih. Ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Pertikai mereka. Setelah selesai satu fitnah, datang fitnah berikutnya. Berselisih lagi manusia. Datang fitnah lagi, datang fitnah. Dan terus begitu. Itulah dunia. Itulah dunia. Maka doalah ihdini limaktulifa fihi minal haq. Tunjuki aku kebenaran yang mereka sedang perselisihkan. Agar kita selamat dari fitnah tersebut. Walihada yushammitul atis. Oleh karena itu, seorang yang bersin didoakan yarhamukallah. Kemudian didoakan berkata yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jangan tersinggung, didoakan yahdikumullah, semoga Allah beri hidayah kamu. Emang saya sesat? Ini berarti juga jahil. Dia tidak mengerti tentang apa makna hidayah. Dan tidak tahu rincian hidayah. Sehingga dia marah. Katakan Allah yahdik. Anta yang Allah yahdik. Nah, terjadi seperti itu. Karena biasa kalimat Allah yahdik disebutkan ketika marah. Allah yahdik. Anta Allah yahdik. Sepertinya dia membalas kejelekan dengan kejelekan. Padahal doa yang baik. Berilah hidayah. Orang yang bersin. Ucapan Alhamdulillah. Kemudian doakan yarhamukallah. Apa kata beliau atau kata orang yang bersin tadi? Yahdikumullah. Kama ja'ati sunnah bidhalik. Sebagaimana datang dalam sunnah. Kalau ada pertanyaan, kenapa kau didoakan yahdikum? Semoga lu beri petunjuk. Padahal dia sudah dapat petunjuk. Iya, sudah dapat petunjuk yang global. Tetapi belum tentu sudah mendapatkan yang rinci. Dia mendapatkan yang global, dia sudah muslim, dia sudah punya iman. Tetapi apakah terbimbing ke dalam perkara-perkara yang baik dengan ilmu wal amal? Belum tentu. Bahkan kita katakan belum semuanya. Hampir semuanya, bukan hampir lagi, semuanya belum. Hanya saja perbedaan persentase. Yang ini sudah banyak, kurang sedikit. Yang ini baru separuh, yang ini baru sepertiga, yang ini baru seperempat. Rinciannya. Sebelas apa kita tahu tentang Islam? Apakah kita yakin kita sudah tahu Islam seluruhnya? Setiap kita baca kitab ulama, selalu kita mendapatkan yang baru. Subhanallah, ini juga baru tahu. Subhanallah, ini juga baru tahu. Padahal kita belajar sudah puluhan tahun. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa in ankarahu man ankarahu min fuqaha'il Iraq. Dhannan minhum anna al-muslim la yahtaju an yud'a lahu bil huda. Walaupun diingkari oleh beberapa orang yang mengingkari dari fuqaha'ul Iraq, dari orang-orang Iraq. Tidak sebutkan nama ya. Isyarat saja adanya beberapa fuqaha yang mengingkari. Dengan alasan annal muslim la yahtaju an yud'a lahul hidayah, bahwa seorang muslim enggak perlu untuk didoakan dengan hidayah karena dia sudah mendapatkan petunjuk. Tetapi khalafahum al-jumhur. Tapi mereka diselisihi oleh jumhur al-ulama, oleh kebanyakan ulama. Ittiba'an li sunnah. Bidzalik. Karena mengikuti sunnah dalam masalah itu. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aliyan an yas'alahu an yas'al Allah as-sadat wal huda. Dan Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berdoa meminta hidayah. As'aluka tuqa al-huda wat tuqa. Wa 'allama al-Hasan an yaqula fi qunut al-witr. Demikian pula diajarkan kepada Al-Hasan untuk mengucapkan dalam kunut witir, Allahumma hdini fi man hadait. Itu hidayah. Allahumma hdini fi man hadait. Wa'afini fi man afait. Demikian pula, Allahumma inni as'aluka al-huda, wa'tuqa, wal'afafa wal-ghina. Ya Allah, aku meminta huda, wa'tuqa. Huda juga hidayah. Terlalu banyak hadis-hadis yang berkata, mintalah kepada Allah hidayah. Artinya, ucapan mereka para fuqaha al-Iraq tidak bisa diterima. Muslim enggak perlu minta hidayah, kata siapa? Bagaimana dengan Al-Fatihah ihdinash shiratal mustaqim yang dibaca setiap salat? Bagaimana dengan hadis as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina? Bagaimana dengan hadis Allahumma hdina fi man hadait? Wa amma al-istighfaru min ad-dunub, adapun istighfar min ad-dunub. Pada kalimat berikutnya dari hadis, kullukum, semua kalian atau bahwa kalian berbuat dosa laila nahar, siang malam, wa ana aghfiru dzunub, dan aku mengampuni dosa-dosa, fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampunan kepadaku, aku ampuni. Maknanya istighfar adalah talabul maghfirah. Wal'abdu ahwaj syai' ilaih. Dan seorang hamba sangat membutuhkan maghfirah. Kalau kita bicara lafaz bahasa, maka kata istighfar dari kata maghfar. Kalau kalian lihat di kamus apa makna maghfar, artinya topi baja yang menutupi kepalanya dan melindungi kepalanya. Itu mighfar. Mengapa? Menutupi kepalanya dan melindungi. Maka yang diminta adalah sesuatu yang menutupi dan melindungi serta menjaga. Ya Allah, hapuslah dosa-dosaku, lindungilah, jagalah dari kesalahan-kesalahanku lah akhirnya. Muncullah kalimat ghafara dan istighfara. Lianahu yukhti bil-laili wan-nahar. Karena seorang hamba selalu berbuat salah, siang dan malam. Waqad takarrara fil Qur'ani dzikru taubati wal istighfar. Dan sudah disebutkan berulang-ulang dalam Al-Qur'an. Takarrar, berulang-ulang. Dzikru taubah, sebutan tentang taubat dan juga sebutan tentang istighfar, berulang-ulang dalam Qur'an. Wal amr bihima, dan juga perintah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Atau istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perintah untuk taubat, perintah untuk minta ampun. Wal hadz alaihima, dan anjuran untuk meminta taubat dan istighfar. Wa kharraja Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Anas anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas dari Nabi SAW bahwa beliau berkata, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina tawwabun. Semua anak Adam salah, yang berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Jadi kalau bicara salah, semua salah. Artinya enggak ada yang bersih. Enggak ada yang bersih. Semua punya kekeliruan, semua punya kesalahan. Yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli dalal adalah ahli sunnah akan menyampaikan apa adanya dari Quran dan sunnah. Ma alaih wa ma lahu. Atau ma lahu wa ma alaih. Adapun ahli sunnah menyampaikan apa yang membenarkan dirinya dan menyampaikan pula apa yang menyalahkan dirinya. Ini yang benar, ini yang hak. Kalau kebetulan dirinya salah, yang benar ini, saya salah. Dan saya bertobat pada Allah Ta'ala. Saya sebut ucapan saya yang kemarin. Bila mukabarah, tanpa ada kesombongan, tanpa ada gengsi, wajar. Karena manusia khata'. Tetapi khairul khata'in at-tawabun. Adapun perbedaannya dengan ahlul bid'ah, berbuat salah juga, tetapi bukan kemudian menyampaikan apa yang menunjukkan mereka salah. Tidak, disembunyikan. Kalau saya sampaikan, saya ketahuan salah. Maka fatwanya Syekh Robi disembunyikan. Nggak dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, ketahuan. Saya dimarahi, saya ditegur, saya diginikan, semuanya. Kemudian menyampaikan yang sebaliknya. Saya didukung, saya dipuji, saya disambut, saya dikasih uang, ila akhirnya. Kita nggak bicara usaha sekali. Karena itu bukan ahli bid'ah. Itu bukan ahli bid'ah. Tapi kita bicara contoh sejak dulu. Zaman Abu Nida, zaman sebelumnya sama. Kaset direkam, hilang kasetnya. Mana? Hilang. Bisanya ilmu penting fatwa dari Syekh Rabi bisa hilang. Yang sebelumnya juga sama seperti itu. Itu bukan kejadian yang pertama. Kejadian hampir semua orang seperti itu. Mereka akan tutupkan. Apa yang menyalahkan dirinya, akan disampaikan apa yang mendukung dirinya. Tetapi kalau ahlu sunnah akan berkata, malahum wa ma'alayhim. Apa yang mendukung mereka dan apa yang menyalahkan mereka. Ini bahwa kami benar. Dan ini kami salah. Dan kami bertaubat, kami cabut, dan kami bubarkan laskar jihad. Selesai. Kami ditegur oleh ulama. Kami dimarahi oleh ulama. Maka kami mulai hari ini tidak lagi. Ini barakallahu fikum. Ciri-ciri bahwa seorang itu mengikuti sunnah. Kalau bicara salah, semua salah. Tidak ada yang mulus manusia. Qala kullu bani Adam khatta. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Bahwasanya semua bani Adam khata, dan setiap orang yang salah atau sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertaubat dan menerangkan, illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang yang salah kemudian menjelaskan kesalahannya, bayyanu menerangkan, kemudian aslahu berbuat baik untuk mengimbangi kesalahannya. Sebagaimana Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah wa ghafarallahu lahu, ketika taubat dari pemikiran Ash'ariyahnya, beliau bacakan, saya keliru di sini, di sini, di sini, di sini, dan saya cabut ucapan saya, dan saya kembali kepada pemahaman salaf. Kemudian dicetak dan disebarkan tulisannya. Bukan hanya ucapan, ucapan dan tulisan. Sampai sekarang ada ibanah beliau, Abul Hasan, yang mencabut ucapan lamanya. Ini barakallahu fikum yang namanya taubatan nasuha. Wa kharraja al-Bukhari min hadithi Abi Hurairah anin Nabi. Dan Imam Bukhari mengeluarkan dari hadis Abi Hurairah, qala wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Sungguh demi Allah, aku minta ampun pada Allah dan bertaubat kepadanya sehari lebih dari 70 kali. Dikeluarkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan lafadznya, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yawmin 100 marrah. Sungguh aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari 100 kali. Sedangkan Rasulullah SAW maksum, terjaga dari kesalahan. Apalagi kita yang tidak maksum. Seharusnya lebih banyak kita minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kharraja muslimun min hadithil aghar al-muzani. Dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Al-Aghar Al-Muzani bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila rabbikum. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah." Wa kharrajahu An-Nasa'i wa lafdhuhu, "Ya ayyuhan nas, tubu ila rabbikum wastaghfiruh. Fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruh kull yaumin 100 marrah." Wahai manusia, kata Nabi, bertaubatlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya aku bertaubat kepadanya sehari 100 kali. Demikian pula dalam riwayat Nasa'i, lafadznya, ya ayuhan nas, tubu ila rabbikum wastaghfiruh. Fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu kulla yaumin 100 marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Rabb kalian dan minta ampunlah kepadanya. Karena sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan aku beristighfar kulla yaumin, setiap harinya 100 kali. Wa kharajal imamu Ahmad. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dari hadis Hudzaifah. Qala kana fi lisani darabun ala ahli lam a'duhu ila ghairihi. Fadakartu dhalika lin Nabi SAW. Faqala aina anta minal istighfar ya Hudzaifah. Inni la astaghfirullah kulla yawmin 100 marrah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, lisanku ada darabun yang aku tidak bisa menghitung berapa jumlahnya atau tidak melewatinya, lam a'duhu, tidak melewatinya kepada selainnya, hanya pada keluargaku saja. Terus ya aku sampaikan. Ketika disebutkan kepadanya, kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, aina anta minal istighfar. Kemudian, di mana engkau dari istighfar, ya Hudzaifah? Sesungguhnya aku minta ampun pada Allah Ta'ala setiap hari 100 kali. Ini ada ucapan yang selalu diulang-ulang kepada keluarganya. Dan tidak lebih pada selainnya kecuali keluarganya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan terus, istighfarmu kapan? Di mana engkau dari istighfar? Aku beristighfar pada Allah lebih dari 100 kali. Atau aku beristighfar pada Allah 100 kali. Dan hadis Nabi Musa. Ayat Nabi SAW kala, inni la astaghfirullaha kulla yawmin 100 marrah wa atubu ilaih. Demikian pula disebutkan hadis Nasa'i ini. Sungguh aku minta ampun pada Allah setiap hari 100 kali. Wa kharaja An-Nasa'i min hadis Abi Musa. Juga Nasa'i meriwayatkan dari hadis Abi Musa, qala kunna julusan. Kami waktu itu duduk-duduk. Faja'an Nabi. Kemudian datanglah Nabi SAW. Faqala ma asbah ghadatan qat illa istaghfartullaha 100 marrah. Tidaklah datang pagi hari padaku sama sekali kecuali aku meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Artinya tidaklah datang pagi hari kecuali hari itu aku meminta ampun 100 kali. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan juga Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala in kunna lana'uddu li Rasulullah sallallahu fil majlisil wahid 100 marrah. Kata para sahabat, sungguh kami menghitung bagi Rasulullah SAW dalam satu majlis beliau lebih dari 100 kali meminta ampun. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Aku perhatikan dan aku hitung di majlis Rasulullah SAW mengucapkan seperti itu 100 kali. وخرج النسائي من حديث أبي هريرة قال لم أرى أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata Abu Hurairah, aku tidak melihat seorang pun yang lebih banyak mengucapkan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih daripada Rasulullah SAW. Tidak pernah melihat orang yang lebih banyak mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dari hadis Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwasanya kana yaqul, kana ini memiliki faedah terus menerus. Beliau selalu berkata, Allahumma ij'alni minal ladina idza ahsanu istabsyaru wa idza asau istaghfaru. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang kalau berbuat baik gembira, senang, dan kalau berbuat jelek beristighfar. Seorang muslim mukmin bukan orang yang maksum, orang yang kadang berbuat baik, kadang berbuat jelek. Tetapi ciri mereka, ciri orang mukmin adalah kalau berbuat baik senang, kalau berbuat jelek astagfirullah, beristighfar. Idza ahsanu istabsyaru. Kalau berbuat ihsan istabsyaru, istabsyir, bergembira. Alhamdulillah saya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Dalam hatinya. Bukan maknanya bangga diri, bukan sombong, bukan. Senang bisa beramal saleh. Senang mendapatkan taufik dari Allah SWT dan kemudahan untuk beribadah. Tetapi kalau berbuat jelek, gelisah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa kok saya begini? Astagfirullah. Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Kalau ada perasaan itu, fa anta mu'min. Karena berbeda dengan orang-orang yang kafir, dalam artian munafik, dohirnya pura-pura muslim tapi hatinya kufur. Kalau ada kebaikan-kebaikan, dia gak suka. Kenapa kok saya berbuat begitu? Enak saja. Dia habis memberikan, tapi gak ridho. Gak suka. Cengkel. Marah. Demikian pula ketika sholat. Idza qamu ila shalah, qamu kusala. Bangkit dalam keadaan malas. Yura'unan nas. Hanya ingin dilihat manusia nih, saya sholat. Selesai. Tapi hatinya menggerutu. Diberi taufik, kemudahan untuk haji. Pulang haji marah-marah. Membenci. Ada apa bikin sugi orang Arab? Ngapain saya kesana keliling-keliling, putar-putar begini-begini? Astagfirullahaladzim. Kufur. Berarti dia munafik. Munafik. Khalisan. Munafik murni. Kenapa? Dia tidak suka ibadah. Dia benci ibadah sesungguhnya. Hanya sekedar tidak ketahuan kalau dia sesungguhnya tidak suka Islam. Apalagi sudah terucap dari mulutnya kebencian. Mencerca sholat, mencerca puasa, mencerca haji, mencerca adzan, mencerca cadar, mencerca hijab. Fahuwa kafirun. Maka dia kafir. Adapun mukmin walaupun dia masih berbuat dosa. Tetapi kalau ketika dia berbuat dosa, dia merasa gelisah. Dan ketika dia beramal soleh, dia merasa senang. Maka itu ada tanda-tanda keimanan. Wa sanadkur baqiyatal kalam fil istighfar fima ba'du insyaallah ta'ala. Dan kami akan sebut sisanya dari pembicaraan tentang istighfar ini insyaallah fima ba'd, pada apa yang setelah ini insyaallah. Dan ba'd kalau tidak disebutkan ba'da apa, maka dia dalam keadaan mabni dengan dhamma. Fima ba'du, amma ba'du. Kalau disebutkan ba'dal isya, ba'dal fajr sebagainya, maka dia mu'rab. Min ba'di salatil isya. Nah, bisa kasrah kan ada min ba'di. Bisa kadang ba'da kalau dia sebagai barf. Nah, ila akhirnya. Wa qawluhu ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Kalimat berikutnya dalam hadis, wahai hamba-hambaku, hadis kudsi. Dan kemarin saya baca faedah bahwa hadis kudsi itu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lafadznya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ada yang menyatakan bahwasanya dengan keliru bahwa hadis kudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi SAW. Disalahkan oleh para ulama. Mengapa? Karena ada kata-kata ya ibadi. Masa Rasulullah SAW menyatakan ya ibadi? Kalau Nabi meriwayatkan secara makna, tidak akan menyatakan ya ibadi. Tapi ini jelas menyatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jelas ini ucapan Allah SWT. Apa bedanya dengan Quran? Bedanya Al-Quran yuta'abbad bihi, hadis kursi la yuta'abbad bihi. Selesai. Ini dimasukkan dalam kitab, yang ini tidak dimasukkan dalam kitab. Barakallahu fikum. Ucapan Allah Subhanahu wa taala kapan syaa, kapan Allah kehendaki Allah berbicara. Kalau mau dicatat menjadi kitab, semua ucapan Allah adalah kitab, enggak akan cukup seluruh apa yang ada di alam ini dari kayu untuk penanya, dan seluruh laut yang ada di muka bumi ini sebagai tintanya, dan dikali sekian, tidak akan cukup untuk menulis ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua ucapan Allah dijadikan sebagai kitab. Barakallahu fikum. Bahwa kitab Al-Quran yang sudah tertentu 30 juz. 6.666 ayat. 114 surat. Hanya itu. Tetapi bukan berarti ini ucapan bukan ucapan Allah, ucapan dari Nabi. Lah, ucapan Allah SWT. Makanya dipanggil oleh Allah, ya ibadi wa ya hamba-hambaku. La innakum lan tablughu durri fatadurruni. Sesungguhnya kalian enggak bisa mencapai madarat atasku, kemudian kalian bisa membuat madarat aku. Enggak bisa. Enggak akan bisa mencapai madarat yang bisa memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Wa lan tablughu naf'i, dan juga tidak bisa mencapai manfaat yang bisa membuat manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Yakni kalian seluruhnya beramal soleh, enggak beri manfaat apa-apa buat Allah Ta'ala. Kalau kalian kufur sekufur-kufurnya, seluruh kalian, jin dan manusia, juga tidak membuat madarat bagi Allah. Itu maknanya. Yakni annal ibad la yaqdiruna an yusilu ilallahi naf'an wala dharra. Yakni bahwa setiap hamba tidak akan mampu untuk mencapai atau untuk menyampaikan kepada Allah manfaat atau madarat. Tidak bisa. Fa inna Allah ta'ala fi nafsihi ghaniyun hamid. Karena Allah pada dirinya ghaniyun hamid. Maha kaya, maha cukup, maha terpuji. La hajata lahu. Allah tidak membutuhkan dari siapapun. La hajata lahu bi ta'atil ibad. Allah tidak membutuhkan ketaatan-ketaatan para hamba. Wa la ya'udu naf'uha ilaih, dan tidak ada pula manfaat yang kembali pada Allah. Kalian salat, kalian puasa, kalian tahajud, kalian ibadah, kalian beramal saleh, kalian berzikir, enggak ada manfaat yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya pada diri kalian sendiri. Hikmahnya kembali pada kalian, pahalanya kembali pada kalian. Allah tidak membutuhkan ibadah kalian. Wa innamahum yantafi'una biha. Tapi mereka lah para hamba yantafi'una biha, yang akan mengambil manfaat dari ibadah. Wala yatadarrar bima'asihim, dan ya la yatadarrar, tidak akan bermadarat bagi Allah dengan kemaksiatan para hamba. Wa innama hum yatadarrarun aw yatadarrarun biha, tapi mereka sendiri yang mendapatkan madarat dengan kemaksiatan mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'a. Jangan menyedihkan kamu mereka-mereka yang berlomba-lomba dalam kekafiran. Ya ayyuhar rasul, jangan kau sedih dengan mereka berlomba-lomba dalam kekafiran. Innahum lan yadurrullah, mereka tidak merugikan Allah sedikit pun. Atau ayat Allah, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a, siapa yang berpaling dari kaki-kakinya maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Siapa yang murtad tidak merugikan Allah sedikit pun. Ini barakallahu fikum makna ucapan Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa mencapai madarat yang bisa memadaratkan aku, dan tidak bisa mencapai manfaat yang memberikan manfaat kepadaku. Tidak bisa. Wa kana Nabi SAW yaqulu fi khutbatihi, dan Nabi berkata dalam khutbahnya, wa man ya'sillaha wa rasulahu. Saya ulangi. Wa kana Nabi SAW yaqulu fi khutbatihi, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى وَلَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka dia menyimpang. وَلَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ, tetapi tidak merugikan kecuali dirinya. وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا, dan tidak akan merugikan Allah sedikit pun. وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, dan juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan sesungguhnya kalau kalian kufur, maka sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh apa yang di langit dan seluruh apa yang di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Cukup dan Maha Terpuji. Lihat kalimatnya dalam surat An-Nisa ayat 133. In takfuru, kalau kalian kafir semuanya, maka ingatlah sesungguhnya milik Allah seluruh langit dan seluruh bumi. Milik Allah lah seluruh apa yang ada di antara keduanya, dan milik Allah lah seluruh alam ini. Dan Allah Maha Kaya, Maha Cukup, tidak membutuhkan siapapun, dan Maha Terpuji. Wa qala hakian Musa, atau hakian an Musa, dan juga Allah berfirman menceritakan, hakian menghikayatkan tentang Musa alaihissalam. Wa qala Musa, dan berkata Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Kata Musa, kalau kalian kufur, antum wa man fil ardi, kalian dan seluruh yang di muka bumi kufur semuanya, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Cukup, tidak dirugikan sedikit pun. Wa qala wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh siapapun dari alam ini. Wa lan yanalallahu luhumaha, enggak pakai waw, saya ulangi. Lan yanalallaha luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, enggak sampai pada Allah juga darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Artinya kalian berkorban dagingnya untuk kalian, darahnya juga bukan untuk Allah Taala, dibuang. Ikhwan ibn na'azakumullah, tetapi ketakwaan kalian dicatat oleh Allah. Untuk siapa? Untuk Allah? Bukan. Yang sampai kepada Allah, takwa. Berarti ada yang sampai kepada Allah. Iya. Tapi bukan untuk Allah. Masih ingat hadis kemarin? Hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amal kalian. Kami hitung untuk kalian. Jadi Allah mencatat, Allah menghitung, Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan memberikan pada mereka catatan amalan mereka. Untuk siapa? Untuk kalian sendiri. Uhsiha lakum. Kami hitung untuk kalian. Adapun Allah, ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya. Tidak butuh pada siapapun. Wal makna. Annahu ta'ala yuhibbu min 'ibadihi an yattaquhu wa yuti'uhu. Maknanya yang terkandung dalam kalimat ini, dalam hadis qudsi ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala suka dari hamba-hambanya kalau mereka bertakwa dan mentaatinya. Kama annahu yakrah minhum an ya'suhu. Sebagaimana dia benci kalau kalian bermaksiat. Walihada yafrah bitaubatit ta'ibin. Oleh karena itu Allah gembira dengan taubatnya orang-orang yang taubat. أشد من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه وشرابه بفلات من الأرض. Sebagaimana atau berkatakan lebih dahsyat gembiranya Allah terhadap taubat hambanya lebih daripada seorang yang gembira ketika untanya tersesat hilang dengan makanan dan bekalnya minuman yang ada di atasnya di padang pasir yang tandus. Wa talabaha, dicari. Hatta a'ya wa aisa minha, sampai lelah putus asa. Wastaslama lil maut, maka dia sudah menyerah untuk mati. Saya akan mati. Wa aisa minal haya, sudah putus asa dari hidup. Tsumma ghalabathu 'ainuhu fana, ternyata dia tertidur. Fastayqadha wa hiya qa'imatun, ternyata ketika dia bangun dari tidurnya, untanya dalam keadaan berdiri di hadapannya. Hadza a'la ma yatasawwaruhu al-makhluq min al-farah. Ini adalah kegembiraan yang paling tinggi yang tergambar pada makhluk. Sedangkan Allah lebih gembira dari itu dengan taubatnya para hamba. Terbayang bagaimana keadaannya. Barakallahu fikum, ada padang pasir yang luasnya seperempat negara Saudi atau seperempat jazirah, bahkan kalau nggak salah seperempat jazirah, padang pasir semuanya, berarti kayak satu negara padang pasir seluruhnya, disebutnya dengan rub'ul khali, seperempat yang kosong, rub'ul khali. Kalau orang masuk ke tengah situ, ya, tidak ada bekal, tidak ada kendaraan, tunggu kematian. Kalau kalian cari di situ enggak mendapatkan apa-apa kecuali tulang belulangnya manusia. Sudah enggak ada harapan. Tetapi unta ini safinatus sahra. Unta ini dijuluki perahu padang pasir. Karena dia bisa minum sebanyak-banyaknya sehingga kamu tidak perlu lagi membawa air, cukup. Unta itu tadi akan berjalan sekian jauhnya. Dan kalau kamu haus, gak dapat air, untanya bisa disembelih, dimakan dagingnya, airnya masih ada, masih bisa diminum. Sehingga mereka berangkat kadang bukan bawa satu unta, bawa sekian unta dia berangkat. Kecuali kalau jaraknya tidak begitu jauh, dia akan bawa satu cukup. Dia dengan untanya, bekalnya di atasnya lengkap dengan airnya dan makanannya. Tiba-tiba untanya tersesat, hilang. Dicari padang pasir, hanya padang pasir yang dia lihat. Kalah. Pasti saya akan mati. Sudah lelah, sudah capek, maka dia istirahat dan mengatakan saya akan mati di sini. Dah, enggak ada harapan hidup. Ternyata tertidur. Begitu bangun, untanya sudah dihadapannya dengan bekalnya masih lengkap. Maka harapan hidup muncul kembali dan dia senangnya bukan main sampai salah berbicara. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, akulah rabbuk. Keliru. Min syiddatil farah. Dari dahsyatnya gembira dia sampai salah ngucap. Kata Rasulullah SAW, wallahu ashaddu farahan. Dan Allah lebih gembira dari orang ini ketika mendapati hambanya bertaubat. Maka Allah Subhanahu wa taala gembira hambanya bertaubat karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah butuh. Tidak. Sama sekali. Hadza kullu ma'aghinahu. Itu semua bersama kecukupannya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh pada siapapun. Itu makna ghina. Cukup, kaya, dan tidak butuh pada siapapun. Maghinahu an ta'ati ibadih, bersama kecukupan Allah dan tidak butuh pada ketaatan para hambanya. Wa taubatihim ilaih, dan juga tidak butuh pada taubat-taubat para hambanya. Wa innahu innama ya'udu naf'uha ilaihim dunah, hanya saja taubat mereka akan kembali kepada mereka sendiri. Kenapa Allah senang dengan taubat hambanya? Karena Allah senang kalau ada orang yang selamat. Ini tuh rahmat dari Allah Taala. Walakin hadza min kamali judihi wa ihsanihi ila ibadihi. Dan ini karena judnya Allah, Maha Pemberi, ihsan, Maha Penyayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Wa mahabbatihi linaf'ihim, karena Allah suka untuk memberikan manfaat pada hamba-hambanya. Wadafid darari anhum, dan Allah suka kalau hambanya selamat dari madarat, selamat dari kejelekan. Fahuwa yuhibbu min ibadihi an ya'rifuhu wa yuhibbuhu wa yakhafuhu wa yattaquhu wa yuti'uhu wa yataqarrabu ilaih. Maka Allah pun suka kepada hamba-hambanya kalau mereka mengenalinya, kalau mereka mencintainya, mengenali Allah, mencintai Allah. Wa yakhafuhu, kalau mereka takut pada Allah. Allah senang kalau mereka bertakwa kepadanya, mentaatinya, bertaqarrub ilaih. Wa yuhibbu an ya'malu an ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ghairah. Maka Allah pun senang kalau mereka tahu bahwa Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosanya. Wa annahu qadir ala maghfirati dzunubi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu, Maha Kuasa untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Sebagaimana dalam riwayat Abdurrahman Ibn Ghunum an Abi Darrin terhadap hadis ini. Man alima minkum anni du qudratin alal maghfirah. Siapa yang tahu di kalangan kalian bahwa aku berkuasa, maha bisa untuk memberikan ampunan. Kemudian dia meminta ampun padaku, aku akan ampuni dia, wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah. Tidak peduli seberapa pun dosanya. Sampai diriwayatkan pula dalam hadis qudsi juga, lau balagat dunubuka anana sama, kalaupun dosamu sudah mencapai batas langit, kemudian kau datang kepadaku minta ampun kepadaku, aghfir, aku ampuni untukmu seluruhnya, wala ubali, dan aku tidak peduli. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, walaupun kau datang dengan sepenuh bumi dosa-dosa, tapi engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, dengan tetap meminta kepadaku. Dikatakan ataituka bi qurabiha maghfirah, aku datangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ini barakallahu fikum, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin, wallahu yaghfirud dzunuba jami'an. Masalahnya tadi, catatannya, kalau alima, kalau hamba itu alima annidu qudratin, kalau hamba ini tahu bahwa aku maha kuasa untuk mengampuni dosa-dosa, kemudian minta ampun padaku, akan aku ampun. Aku tidak peduli. Bagaimana kalau tidak mengakui? Dosaku terlalu banyak, enggak mungkin diampuni. Ya salah sendiri. Sudah seuzon pada Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan dengan putus asa. Nah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.